nyanyi bareng-bareng dulu ya. Daerah. Woo! Warnanya terang, nek tambah cantik, kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah, barakallah. Ya harta ya baik, kalau enggak berbaik Oh, boy.